Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama baca solawat. Nanti zikirnya kita taruh di akhir ya. Sekaligus kita mentahlilkan Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi yang belum lama meninggal meninggal dunia. Beliau merupakan insyaallah salah seorang waliullah yang hidupnya dibaktikan untuk ngurusi umat dan orangnya sangat-sangat merendahkan diri, sangat tawadhu. Kalau kemarin waktu pemakamannya bisa nanti dilihat di internet bagaimana orang yang melayat jenazahnya ya, yang luar biasa lautan manusia ya, ratusan ribu manusia atau mengantarkan jenazahnya. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan beliau, amin, di dunia dan di akhirat nanti. Nah, sekarang kita akan belajar melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Memang akhir zaman ini banyak orang-orang soleh meninggal dunia ya. Paku-pakunya bumi satu demi satu dicabut. Nah, kalau pakunya bumi sudah habis, ya pakunya bumi sudah habis, otomatis kiamatnya akan langsung tiba. Makanya mari kita bercita-cita menjadi pengganti beliau-beliau itu. Ya, harus kita bercita-cita jadi pengganti beliau-beliau itu. Caranya bagaimana? Ya caranya kita pasang niat dulu. Pasang niat pengen jadi seperti beliau-beliau tersebut. Nah, hadirin dimuliakan Allah, sebelum kajian ini saya mulai, saya mohon kepada semuanya yang pegang handphone tolong handphonenya dicek dulu, kira-kira udah di silent belum? Ya, agar nanti tidak bunyi. Kemudian untuk teman-teman yang jadi panitia, tolong silahkan mau bergerak kemanapun boleh, tapi jangan sampai mengeluarkan suara. Ya, jangan sampai mengeluarkan suara. Jadi bergerak tanpa suara, biar rahmatnya itu betul-betul ngumpul. Kemudian untuk ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin semuanya, mari kita selama kurang lebih 1 jam setengah atau 1 jam 45 menit, 1 jam seperempat, bersama-sama kita ta'lim. Dan kita berusaha untuk diam, ya, berusaha untuk diam, diam semuanya, diam pikirannya, diam lisannya, diam hatinya, semua fokus, termasuk saya juga berusaha untuk diam, walaupun lisan saya ngomong, tapi saya berusaha untuk diam. Kadang kita ngomong tapi nggak diam, jadi di sini ngomong, di sini juga ngomong, di sini juga ngomong. Nah, kita akan belajar diam, biar nanti yang turun betul-betul rahmatnya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada Jumat yang lalu dan Jumat sebelumnya kita sudah belajar sedikit dari rahasia huruf Ba dan juga tentang kemuliaan nama Allah. Sekarang kita lanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nama Allah dari 99 nama, yang nomor 1 di depan adalah Allah. Ketika orang menyebut Allah, maka otomatis 99 nama itu sudah tercantum di dalam nama Allah. Siapa yang maha pengasih? Allah. Siapa yang maha penyayang? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang muhyi, menghidupkan? Allah. Siapa yang maha mencukupi? Allah. Siapa yang maha kaya? Allah. Dengan menyebut Allah, maka benak kita seharusnya betul-betul merasakan yang maha kaya, yang maha mencukupi, yang maha mengayomi, yang maha itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama Allah ini karena hanya milik Allah, tidak ada yang boleh pakai. Jadi jangan coba-coba ngasih nama anaknya Allah gitu ya. Udah, ini di dunia belum ada. Saya mau coba gitu ya, orang ya nekat anaknya dikasih nama Allah. Silakan coba, langsung hancur dengan sendirinya. Karena yang boleh pakai nama itu adalah milik Allah. Sembarangan kita pasang, buka warung, kasih nama misalnya Kentucky gitu. Padahal ini warung kita, warung jual ayam biasa, kasih nama Kentucky Fried Chicken atau kita kasih nama ayam apa yang terkenal gitu. Kira-kira dituntut enggak? Dituntut. Ini bukan milik kamu, ini milik saya. Mau pakai ada aturannya. Begitu pula nama Allah. Ada sembarang orang pakai nama Allah hancur. Di kitab disebutkan ada seorang ibu yang nekat. Kitab kuning, kitab lama ya. Ada seorang ibu yang nekat. Kenapa? Dia pengen anaknya dikasih nama yang gak ada yang ngasih nama. Yaitu nama Allah. Dikasih namanya, anaknya nama Allah. Seketika itu juga disambar petir dari langit. dan anaknya langsung meninggal dunia. Anaknya enggak apa-apa, meninggal tempatnya surga. Ibunya kehilangan. Ya, ibunya kehilangan. Kenapa? Ya karena tidak sopan, tidak adab kepada Allah. Nah, istimewanya nama Allah di sini hanya boleh dipakai oleh Allah. Sedangkan kalau yang lain kan enggak begitu ya. Nama yang lain tuh dipakai untuk yaitu untuk manusia-manusia. Ya, bahkan kadang untuk binatang dikasih nama-nama tersebut. Nama Allah enggak boleh. Nah, nama Allah selanjutnya diiringi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Membuka kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan nama Allah Al-Jabbar, bukan nama Allah Al-Qahhar, bukan nama Allah yang lain-lain, bukan. Tapi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa seperti itu? Apa hikmahnya? Hikmah diantaranya adalah Al-Quran itu, kitab-kitab ini kan juga niru Al-Quran. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran yang 30 juz diawali dengan Al-Fatihah, dan Al-Fatihah diawali dengan Basmalah. Dan Basmalah ada 3 asma: Allah, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Karena di situ ada pesan. Hikmahnya ada pesan. Awali segala sesuatu dengan cinta. Awali segala sesuatu dengan cinta. Jadi semua itu kalau diawali dengan cinta, hasilnya juga nanti cinta. Kalau diawali dengan benci, hasilnya juga benci. Diawali dengan dengki, hasilnya juga dengki. Nah, itu sama dengan begitu. Hukumnya demikian. Kalau pengen semuanya bagus, maka awali dengan cinta. Allah menciptakan kita juga diawali dengan cinta. Orang tua kita ini juga mengawalinya dengan cinta. Al-Quran diawali dengan cinta. Mau tahu kehidupan yang sebenarnya, maka gunakan hati ini penuh rasa cinta. Maka dikedepankan sifat rahmat. Rahmat itu rahmah, kasih sayang yang sangat mendalam. Ya. Kasih sayang inilah cara untuk mendatangkan karunia Allah. Dan Allah mencontohkan, diawali segalanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Ya, sifat Rahman dan Rahimnya Allah ini sampai-sampai kalau ada orang yang di luar Islam, belum mau masuk Islam ya, enggak langsung dibinasakan oleh Allah. Dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan untuk masuk Islam, dikasih kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Yang muslim ya, mabuk, zina, ini kira-kira melawan Allah enggak? Melawan Allah, durhaka pada orang tua, melawan Allah enggak? Melawan Allah. Tapi apakah langsung dibunuh oleh malaikat Israel, dicabut nyawanya kemudian dicemplungkan ke neraka? Apakah langsung seperti itu? Tidak. Apakah kemudian dibongkar aibnya? Tidak. Ditunggu, diberi kesempatan untuk apa? Bertobat. Ini sifat rahmah, sayangnya Allah kepada umat Islam. Nah, Islam mengajarkan awali dengan cinta, awali dengan kasih sayang. Kenyataan yang terjadi, coba nanya, kita mengawali hidup dengan kasih sayang atau dengan marah? Ibu-ibu ngawali hidup dengan kasih sayang dengan marah? Monggo lebet. Ya, Pak Jamal. Monggo lebet. Ngawali hidup dengan kasih sayang atau dengan amarah? Dengan kasih sayang. Enggak. Ibu-ibu kalau bangun pagi suka marah-marah. Nah, ini namanya ngawali hidup bukan dengan cinta, tapi dengan marah-marah. Kalau paginya udah marah-marah, kira-kira sampai siang marah-marah enggak? Hah? Biasanya kalau pagi udah marah-marah, sampai siang marah-marah enggak? Marah-marah. Kemudian hatinya sepanjang hari enak atau enggak enak? Enggak enak. Kenapa? Awalnya sudah tidak enak. Pagi itu buat hati penuh cinta. Coba, bangun tidur tidak ada rencana nyakiti orang. Bangun tidur tidak ada rencana marah kepada orang. Bangun tidur enggak ada rencana untuk balas dendam pada orang. Hatinya penuh rahmat, kasih sayang. Bangun tidur cuma pengen nyayang orang, pengen ngasih senyum pada orang, ya, pengen memberikan bantuan pada orang lain. Itu sebetulnya yang diajarkan oleh Islam. Nah, kasih sayang ini merupakan inti. Ya, kasih sayang ini inti. Jadi jenengan, kulo, kalau pengen hidup bahagia, ya sasaran utamanya kasih sayang. Nah, kita akan bahas 1:15. Kira-kira cukup nggak? Insya Allah cukup, tapi nggak mungkin cukup. Diringkas ya, diringkas kurang lebih 1:15. Kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Silaturrahim, Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba lihat. Termasuk minal kabair, dosa besar, itu memutuskan silaturrahim. Ya kan? dosa besar memutuskan hubungan dengan orang tua. Dosa besar memutuskan hubungan dengan kerabat. Ini termasuk dosa besar. Kemudian dosa besar berlaku zalim kepada hamba Allah. Minal kabair, semua yang berhubungan dengan rahmat kalau dibalik jadinya apa? Zalim, apalagi mencaci, apalagi memaki, apalagi buka aib, apalagi menjelek-jelekkan orang, mengecilkan seseorang, apalagi menindas orang lain. Semuanya masuk dalam kategori dosa yang berat. Ya, dosa yang berat. Kenapa? Berlawanan dengan kasih sayang. Semua yang berlawanan dengan kasih sayang itu berat. Nah, kalau kita pengen selamat, makanya hal yang berlawanan dengan kasih sayang singkirkan. Contoh, mata. Ya, mata mandang dengan cinta. Itu kalau orang mandang dengan cinta sama mandang biasa, sama enggak? Ibu kalau mandang bapak dengan cinta atau biasa? Dulu, dulu cinta. Tolong volumenya kecilkan, terlalu besar. Volumenya kecilkan dikit, ya cukup. Mandangnya kalau dulu dengan cinta, dulu mandang lihat kangeni di sawah, ya kan? Dulu. Kalau sekarang biasa-biasa saja, ya kan? Pokoknya yes, bojoku selesai. Lihat anak dulu masih bayi dipandang dengan cinta, kasih sayang, lucu. Kalau sekarang lihat anak, umurnya anak udah 20 tahun, pandang cinta atau biasa? Terkadang masih muncul pandangan cinta, tapi semakin kurang. Itu terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap pasangan hidup, apalagi kepada orang lain. Apalagi kepada orang lain, pandangan dengan cinta ini semakin rabun atau semakin tajam? Semakin hilang atau semakin muncul? Semakin hilang. Padahal mandang mukmin dengan pandangan cinta itu pahalanya lebih utama dari melihat Ka'bah kurang lebih 70 kali. Cuman gara-garanya satu, mandangnya dengan cinta. Ya, mandangnya dengan cinta. Lihat anak dengan cinta, lihat suami dengan cinta, lihat istri dengan cinta, lihat orang tua dengan cinta. Cuman lihat tuh ini, gak apa-ngapain, cuman lihat kok, lihat ayahnya dengan pandangan yang sayang betul tuh. Pahalanya bisa lebih dari lihat Ka'bah sekian puluh kali. Coba bayangkan. Gara-gara apa itu? Mandangnya dengan cinta. Mandangnya dengan sayang. Jadi amal itu kalau diiringi sayang, lain nilainya. Suami kerja, cari duit. Kalau karena sayang pada keluarga, pahalanya luar biasa. Tapi kalau kerja, bukan karena sayang pada keluarga, nawaitunya enggak begitu, ya pahalanya biasa-biasa saja. Sederhana, cuman gara-gara sayang. Masih ingat seekor anjing di padang pasir. Masih ingat kan semua ceritanya? Anjing di padang pasir yang terkapar, kehausan, menjulurkan lidahnya, udah hampir mati. Seorang pelacur Bani Israel. Pelacur Bani Israel. Baru nyesel. Kira-kira dosanya banyak enggak hidupnya melacur? Dosanya luar biasa. Satu kali zina aja itu dihukum. Kalau udah menikah hukumannya rajam kan, seperti itu. Dosanya besar sekali. Bayangkan kalau sehari sampai berapa kali dosanya, seperti apa itu? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pelacur bukan setahun dua tahun. Ini senior nih, udah hidupnya itu melacur, tapi dia nyesel. Ya, dianya nyesel. Waktu menyesal di padang pasir ada sumur. Ya, ada sumur. Sumur-sumur di tanah Arab dulu itu timbonya dengan tali dijulurkan ke bawah dari samping. Jadi bukan seperti sekarang kalau sumur yang lama kan di tengah ada timbanya buat timba gitu kan, turun ke bawah. Kalau dulu di Indonesia kan juga seperti itu, dari samping diulur, tarik gitu kan. Nah, dilihat kok talinya enggak ada, timbonya enggak ada. Maka pelacur Bani Israel ini turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Minum dia. Setelah dia minum, dia lihat kok ada anjing yang kehausan. Dia turun lagi. Dia naik. Dia bayangkan, ini kalau saya kasihkan anjing ini, saya juga haus. Ya, saya juga haus. Kemungkinan besar saya juga bisa meninggal dunia. Air tersebut diberikan kepada anjing. Si anjing hidup. ya, si anjing hidup. Gara-gara ngasih minum anjing tadi, gara-gara ngasih minum anjing yang hampir mati tadi, semua dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa kok diampuni oleh Allah? Sayang, mau nyelamatkan nyawa. Satu nyawa itu anjing atau apapun dihargai oleh Allah karena niatnya sayang. Jadi sayang itu tinggi. Ya, sayang itu tinggi. Makanya jangan nyepelekkan sekedar cuman membelai kepala anak yatim, jangan dianggap enteng. Mau ngelus-ngelus orangmu. Ya, ngelus-ngelus itu orangmu. Banyak orang ngasih duit gitu enggak pakai ngelus. Ini kadang ya kurang ajar. Nyoh, seperti anak yatim dianggap sebagai tepang ya. Pengemis lain ngasih dengan dibelai, disayang. Cuman belai itu jarang loh, belai anak yatim. Orang kadang mau praktek, saya mau praktek lulus-lulus anak yatim. Cuman rambutnya dipegang gini aja gitu ya. Bukan begitu. Dipegang kepalanya, dilulus-lulus kepalanya, dipeluk, di apa namanya, digendong, disayang-sayang. Ini pahalanya luar biasa. Sepele kelihatannya, kelihatannya sepele. Cuman menyayangi. Saya ambil contoh. Masih ingat Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau itu ketika setelah meninggal dunia, ada seorang sahabat yang bermimpi, "Wahai Khalifah, sekarang kamu di alam kubur bagaimana kondisinya?" Dijawab, "Surga nikmat." Apa gara-gara ketegasan kamu sebagai khalifah? Sayyidina Umar kan dikenal, "Law salaka Umar fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar." Andai kata Umar bin Khattab itu lewat di satu gang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ngomong Kanjeng Nabi, bukan saya, bukan jenengan, bukan sahabat, tapi yang ngomong Kanjeng Nabi. Andai kata Umar itu lewat di satu lorong radhiyallahu anhu, maka setan akan ngungsi cari gang yang lain. Itu kalau yang lewat Sayyiduna Umar. Nah, kalau yang lewat jenengan sama saya di satu gang, setannya moro atau pindah? Udah moro tambahannya. Wah, bolong keteko gitu ya. Ini teman baik datang. Kalau Sayyiduna Umar yang lewat, setannya ngungsi. Apakah karena itu? Karena ketegasanmu, wahai Umar bin Khattab. Sayyiduna Umar ini kan enggak nanggung-nanggung. Lihat orang yang salah, biarkan saya penggal lehernya, wahai Rasulullah SAW. Beliau seperti itu. Tapi ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau diampuni oleh Allah, diberi nikmat, jawabannya, gara-gara seekor burung pipit. Kalau bahasa kita, emprit. Gara-gara burung emprit, burung pipit. Burung pipit bagaimana? Terkenal kisah di kalangan para sahabat. Suatu hari Sayyidina Umar itu jalan, lihat anak kecil lagi mainan burung pipit. Jadi burung itu kakinya dikasih tali, ketika burungnya terbang, tarik lagi. Dut, lur. Ya. Burungnya terbang, tarik lagi. Burungnya terbang, tarik lagi. Itu mainannya anak kecil. Sayyidina Umar lihat ada anak mainan seperti itu, maka beliau pun berhenti berkata pada anak kecil tadi, "Coba lihat." Beliau sayang kepada burungnya dan beliau sayang kepada anak kecil. Terhadap burung pipit sayang, pada anak kecil sayang. Sayyidina Umar tidak mengatakan, "Hei anak, enggak boleh begitu ya, itu menyiksa binatang, kamu awas." Enggak begitu. Kenapa? Jenenge bocah ya bocah. Namanya anak-anak ya anak-anak. Mainan seperti itu biasa buat anak-anak. Jangan kita rusak kesenangan anak-anak bermain. Sayyidina Umar paham, ini anak-anak bermain, jangan rusak kesenangannya. Maka dibuat anak tadi tidak rusak kesenangannya. Caranya bagaimana? Dikasih kesenangan lain. Dikasih kesenangan lain, ditawari, "Gimana kalau barter burung pipit kamu buat saya, ya, kamu saya kasih permen." Anak kecil kasih permen, senang enggak? Senang. Artinya kan dia mikir, "Oh, enggak apa-apa, burung pipit dikasihkan Sayyidina Umar, tapi saya dapat permen." Kasihkan burung pipit ke Sayyidina Umar, permen dikasihkan anak kecil. Anak kecilnya senang. Sayyidina Umar kemudian melepas tali dari ikatan tali itu dari kaki sang burung pipit. Kemudian dibebaskan. Kata Sayyidina Umar, inilah yang menyebabkan saya diampuni oleh Allah. Sedangkan ibu-ibu suka belikan anaknya ayam kutuk warna-warni tanpa diawasi. Tanpa diawasi. Sehingga anaknya jadi pembunuh berdarah dingin. Betul atau betul? Kepalanya dipegang, bu mati. Kenapa? Lah tak toklek. Ini sadis gak ini? Sadis ya, anaknya siapa? Allah alam ya. Ini kan sadis nih, burung pipit apa namanya, ayam kutuk ya, anak ayam tuh masih kecil kan, gemuk-gemuk lucu kan, dikasih warna pakai teres, warna pink, warna hijau, warna biru itu kan pakai teres diwarnai. Nah yang jualan pengen laku kan begitu, yang beli ya nggak apa-apa, Gak apa-apa yang beli, yang salah orang tuanya. Kenapa? Tidak diawasi. Namanya anak-anak ya. Lihat burung, apa lihat ayam seperti itu lucu, lihat kepalanya lucu, dipegang kletek-kletek mati. Anaknya jadi anak yang sadis. Lah ini harus kita amankan nyawa. Ininya nyawa. Lah di Islam itu rasa sayang kepada makhluk Allah nyawa, pahalanya itu luar biasa. Nah, orang-orang soleh terdahulu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyayangi. Menyayangi. Coba lihat amal yang sifatnya sayang, mesti pahalanya besar. Man ada maridun. Siapa menjenguk orang sakit? Pahalanya kecil atau besar? Besar. Kenapa? Yang namanya orang sakit itu kalau dijenguk senang, tapi jenguk orang sakit pakai aturan. Ada ilmunya. Kadang ada orang jenguk orang sakit enggak pakai aturan. Yang jenguk satu truk. Kemudian semua minta masuk kamar, ya. Keluar dari rumah sakit, ya kan? Ya, yang sakit tambah sakit. Kenapa? Barusan dikeroyok orang satu truk. Ya, bingung. Dan terus gimana? Boleh mau satu truk, dua truk, silahkan jenguk yang sakit. Tapi cukup ketemu keluarganya. Yang masuk biar satu, dua, atau tiga orang. Mewakili yang lain. Jangan, yuk, ayo melebu, yuk melebu, melebu, dan lain sebagainya. Sehingga besoknya lelayu. Ya, besoknya lelayu. Kenapa? Kelelahan, pneumonia, para penjenguk yang sakit. Jadi ada aturannya, jenguk orang sakit pahalanya besar. Kalau karena sayang, sayang mesti dia pakai aturan. Nah, dikatakan siapa jalan menjenguk orang sakit, dia sedang berjalan-jalan di taman surga. Berarti di surga enggak? Ya di surga sebetulnya. Sudah di surga dia. Kalau meninggal dunia dalam perjalanannya, langsung masuk surga. Kok enak men? Kok gampang men? Kok mudah men? Kenapa? Karena itu muncul dari kasih sayang. Coba dilihat. Ya, kasih sayang. Tapi sebaliknya, amalan yang dia itu bertentangan dengan kasih sayang. Contoh ya, membuka aib orang. Itu amalan yang dosanya gede atau kecil? Besar. Buktinya besar bagaimana? Dibales sama Allah, aib kamu akan dibongkar di dunia dan di akhirat. Coba ini. Ini kan orang yang gak senang sama orang lain ya. Bongkar-bongkar aib orang nih, orang yang gak senang sama orang lain, yang bongkar. Terus menyebarluaskan aib orang. Nah ini juga sama. Beda dengan yang pertama ya. Yang pertama bongkar-bongkar. Udah rapi gak kelihatan dibongkar-bongkar. Ini yang pertama, ini yang buruknya luar biasa. Yang cari-cari kesalahan orang. Jeleknya luar biasa. Yang kedua gak nyari-nyari. Dengar berita yang gak baik, diteruskan ke orang lain. Nah ini banyak nih yang begini. Ada gak di sini orang ini? Kita-kita ini loh ya. Gak usah nuduh orang lain, kita-kita ini loh. Kadang dengar berita yang gak baik, disimpan atau diteruskan. Mestinya kan kita simpan, ditutup, dibuang. Jangan dikasihkan orang lain. Tapi ini enggak, hobinya. Begitu dengar berita yang gak enak, justru itu berita yang apa hangat. Terus kurung-urung gue. Terus kurung-urung. Urung apa? Wah, geger. Ya, geger. Anaknya Pak Fulan, anaknya Ibu Fulan. Gak ngiki, ngini. Akhirnya berita ini disebar luaskan. Itu yang pertama kali nyebar luaskan. Andai kata kemudian berita ini berantai jadi satu kota, dosanya satu kota dia yang nanggung. Ngeri atau enggak ngeri ini? Ngeri ya. Tapi sebaliknya, yang nyebarkan kebaikan, pahalanya satu kota yang ikut nyebarkan kebaikan, maka dia dapat pahalanya. Pilih yang mana? Yang nyebarkan keburukan atau kebaikan? Pilih ngerasani atau ngomongkan apiknya orang. Kenyataannya kok? Kenyataannya bagaimana? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kita contoh akhlaknya Allah, kasih sayang. Dan semua perbuatan yang bermuara pada kasih sayang, asalnya kasih sayang, kembali kasih sayang, pahalanya luar biasa. Makanya Rasul SAW diutus itu misi utamanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Dan coba hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi, sifatnya apa? Wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Allah yang maha penyayang. Bukan cuma hambanya Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. hamba-hambanya Allah yang maha penyayang, kalau jalan di muka bumi, jalannya itu dengan penuh merendahkan diri, lemah lembut. Kalau ada orang bodoh menyapa mereka, mereka cuma mengucapkan, dah, damai-damai, selamat-selamat, gak mau ribut. Ini hambanya Allah yang maha penyayang. Nah, Rasulullah diutus rahmat untuk alam semesta, makanya Rasul itu yang paling menonjol sifat kasih sayangnya. Coba lihat, di Taif, dilempari batu, betul kan? Malaikat siap menimpakan gunung kepada warga Taif. Rasul ngomong, yo, ajar saja, sikat, itu kurang ajar sama saya. Begitu. Enggak. Rasul angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku tersebut, mereka adalah orang-orang yang belum tahu. Ini karena sifat kasih sayang. Lah kira-kira kita sebagai muslim udah mengamalkan ini belum? Sifat kasih sayang, enggak usah jauh-jauh kepada orang tua. Sudah belum? Kepada anak. Bu, sekarang ini banyak orang tua nyayangi anak atau nyayangi diri sendiri? Saya buktikan ya, banyak orang tua yang sayang pada diri sendiri tapi gak sayang sama anak. Buktinya apa? Orang tua itu kalau anaknya ngeruweti marah. Betul gak? Berarti ini sayang pada anak atau sayang pada diri sendiri? Lagi asik nonton sinetron, anaknya rame-rame, marah gak? Marah kan? Padahal anaknya rame itu ngejak apa? Protes, ngajak main. Dia gak paham sinetron. Pahamnya dia main apa sama ibunya guyon gitu kan. Kata ibu, niat ganggu. Padahal ini pengen ngajak main. Ini yang disayang berarti siapa ini? Diri sendiri atau anaknya? Bapak juga sama. Ya sama anak, sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama masyarakat. Warrahman. Allah itu maha penyayang, Rasulnya rahmatan lil alamin. Dan sekarang kita bahas. Ini tadi kan baru prolog ya, pembukaan sekilas bagaimana itu kasih sayang. Nah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Coba sekarang kita bahas betapa sayangnya Allah kepada kita ya. Coba saja. Dulu kita ini ada enggak? Enggak ada. Terus sekarang kita ada. Siapa yang ada kan? Allah. Yang ngasih hidup siapa? Allah. Yang ngasih udara siapa? Allah. Yang ngasih kita makan siapa? Allah. Yang ngasih kita ilmu siapa? Allah. Yang kita khianati siapa? Yang kita maksiati siapa? Siapa? Allah lagi. Ya. Yang tidak kita taati siapa? Allah. Yang sering kita bohongi siapa? Allah lagi. Ya kan? Allah lagi. Terus Allah nyiksa kita? Enggak, jangan belum. Enggak, ya kan? Allah beri waktu kita enggak? Beri. Ngasih kesempatan enggak? Ngasih. Nunggu kita enggak? Nunggu. Mendatangi kita enggak? Mendatangi. Ya kan? Mendatangi. Terus Allah menghentikan rezekinya dari kita enggak? Enggak. Terus udara dicabut dari kita enggak? Enggak. Dikasih terus enggak kita? Dikasih. Padahal kita mengkhianati Allah enggak? Mengkhianati. Kira-kira sayangnya Allah seberapa ya? Warrahman, Warrahim. Bayangkan ada satu hamba mabuk, edan, gendeng sak boleh. Brakpol. Ya. Mabuk, edan, gendeng sak boleh artinya maksiatnya luar biasa. Itu Allah kalau hamba tadi misalnya nyebut Allah. Nyebut begitu saja, Allah. Lisannya bergerak ke arah baik, Allah langsung mendatangi dia. Ada apa hambaku? Ada apa gitu? Ampuni aku ya Allah. Sedih hamba ini minta ampun, diampuni sama Allah. Coba, diampuni sama Allah. Kesungguhan minta ampun, diampuni sama Allah. Allah enggak ngomong, kamu 70 tahun mabuk sekarang mau minta ampun. No way, enggak mungkin, tidak bisa. Tiada ampun bagimu. Enggak, itu kita. Yang suka ngomong, tiada maaf bagimu. 7 turunan tak akan kumaafi. Walaupun depan surga aku tinggal nyemplung lihat kamu, tidak akan kumaafkan. Kesalahanmu terlampau banyak. Itu siapa? Kita. Ya kan? Sakit hatiku, kloro-loro hatiku. Siapa ini? Ibu-ibu. Yang suka ngomong kloro-loro itu siapa? Ibu? Ibu. Padahal bapak udah terlampau baik. Salahnya cuma sekali dua kali. Tapi ibu-ibu kloro-loro. Berarti ibu cinta atau enggak? Udah. Ya. Tapi Allah coba lihat. Allah. Allah. Kita dikasih makan, kita dikasih minum, dikasih hidup, dikasih macam-macam, enggak bisa dihitung kan? Kalau kita wa in ta'udu nikmatullah, kalau kita mau ngitung nikmatnya Allah tidak mungkin bisa. Kita maksiat, berhenti enggak maksiatnya? Jalan terus. Pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat, mohon maaf. Aib kita dibongkar enggak sama Allah? Coba ya, coba ini coba renungkan. Ada satu orang berbuat baik kepada karyawannya. Karyawannya dibelikan mobil, dibelikan rumah, ya kan? Kemudian dikasih gaji satu bulannya itu 50 juta. Gede enggak ini? Gede. Gede banget kan? Gede banget. Kemudian karyawan itu ternyata kongkolikong, ya kan? Sekongkol dengan perusahaan lain, ya. Kemudian karyawan ini mencuri ide-ide dari bosnya tadi diberikan kepada perusahaan lain. Saya mau nanya, dipecat enggak? Pecat. Terus ngomongnya apa? Ditutup keburukannya atau disebarluaskan? Hati-hati kamu, jangan hubungan sama dia. Oh, dia itu udah saya belikan rumah, saya belikan mobil, gaji 50 juta, kurang apa saya? Saya ini kurang apa? Tapi masih dikhianati, masih ditipu sama dia. Itu siapa yang suka ngomong gitu? Manusia. Allah ngomong gitu enggak? Enggak. Padahal Allah ngasih kita sedikit atau banyak? Bisa dihitung enggak? Enggak bisa dihitung. Ya, terus kita mengkhianatinya banyak atau sedikit? Banyak. Bisa dihitung enggak? Enggak. Nah, apakah Allah kemudian ngomong hati-hati pada manusia tadi? Ngomong gitu? Enggak kan? Justru Allah berkata pada hamba-hambanya apa? Tutup aib saudaramu. Allah Maha tahu, kok tahu nih kita ini punya salah, tahu nih umatnya Rasulullah SAW ini khususiah, ya. Satarul uyub, Allah tutup aib hambanya ini kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena cintanya Allah, karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka aib kita ditutup sama Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebuah hadis Rasulullah SAW itu lihat umat-umat Nabi yang terdahulu, perhitungan amalnya yang ngitung tuh yang lihat malaikat. Dihitung sama malaikat. Nih, dulu kamu begini, kamu begini, kamu begini. Sebutkan dan diungkap di depan orang banyak. Sehingga Rasul mikir, kalau umatku dibegitukan, betapa malunya umatku nanti. Keburukannya disebutkan di depan orang banyak. Rasul angkat tangan, "Ya Allah, tolong izinkan biar aku sendiri nanti yang menginterogasi umatku satu demi satu, jangan di depan orang banyak. Biar cukup aku dengan dia yang tahu kekurangannya." Bil makna seperti itu. Maka jawabannya Allah, tidak. Jawabannya Allah, tidak. Gak dikasih ini permintaannya Rasulullah SAW. Gak dikabulkan. Bukan gak dikabulkan, tapi apa? Tidak. Bahkan kamu tidak akan kuberitahu kekurangan umatmu. Biar aku langsung yang memperhitungkan amalnya antara aku dengan dia, sehingga keburukan umatmu gak ada yang tahu kecuali aku. Betapa maha sayang enggak Allah? Ditutup nih, aib ditutup. Makanya Allah paling benci pada orang yang bongkar aib. Karena dengan kemahaan sayangannya Allah udah nutup, kok ada orang yang coba-coba bongkar. Berarti yang dilawan siapa ini? Allah. Ya, yang dilawan Allah. Berarti dia temannya siapa? Temannya iblis. Makanya orang yang bongkar aib ini luar biasa. Kelihatannya sepele, tapi luar biasa. Kesalahannya itu besar dalam pandangan Allah. Ditutup sama Allah-nya, enggak boleh dibuka. Enggak boleh dibuka. Kemudian orang yang mau nutup aib, dikasih pahala sama Allah. Siapa nutup aib saudaranya? Dia ke orang maksiat, kita tutup aib saudaranya, maka aku akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Oh, siapa yang enggak mau ditutup aibnya? Mohon maaf. Siapa di sini yang enggak punya aib, angkat tangan. Coba kalau aib kita dibongkar, difilmkan, kira-kira kita berani keluar rumah enggak? Enggak berani kan? Malu semua kan? Kita semua akan malu dengan keburukan-keburukan kita. Oh, ileng cilik sok maling kelem. Ya, oh tahu aku ngapus sidik jenis tau tak abusi. Aku wis tau maling sandal ning kono. Ini dan lain sebagainya. Dibongkar aibnya kira-kira. Hancur enggak kita nih? Hancur. Sama Allah kan ditutup. Enggak ada yang tahu kan ditutup. Jangan kita bongkar. Ini karena sayangnya Allah kepada kita semua. Nah, kemudian ya ada orang yang tahu, kebetulan kok tahu gitu ya. Tahu orang tadi mau nutup. Nutup gak ngomong ke orang lain, disimpan dirinya sendiri dan dilupakan. Orang yang seperti ini, kalau dia punya keburukan sama Allah, ditutup di dunia sampai di akhirat. Artinya gak mungkin masuk neraka. Siapa yang ditutup aibnya di dunia dan di akhirat, itu diampuni oleh Allah. Jadi gak mungkin masuk neraka. Ganjaran mau nutup aib orang lain. Berarti kalau kebalikannya, pasti masuk mana? Pasti masuk neraka. Kenapa? Akan dibongkar aibnya oleh Allah di dunia dan dibongkar di akhirat. Berarti ujung-ujungnya dia masuk neraka. Awalnya masuk neraka, baru nanti akhir-akhirnya masuk surga. Itu akhir, akhir masuk surga. Sayangnya Allah seperti itu. Warrahman, warrahim. Nah, coba sekarang kita rasakan. Ya, kita rasakan, masing-masing merasakan gitu ya. Orang itu kalau bisa ngerasakan sayangnya Allah mesti nangis. Nanti di rumah praktekin. Coba sayangnya Allah pada kita. Kita ini ya ibadah ya kurang, ya kan? Maksiat ya jalan. Itu coba dibayangkan, terus dibayangkan, terus. Dikatakan dalam sebuah hadis, siapa yang datang kepadaku itu jalan kaki, hadis qudsi, aku jalan mendatanginya dengan berlari. Siapa jalan kaki, saat itulah Allah mendatangi dengan berlari. Artinya apa? Sedikit saja hamba itu niat berbuat baik, Allah langsung nyambut mendatanginya. Ini sayang enggak ini? Sayangnya luar biasa. Warrahman, warrahim. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kalau kita membahas kasih sayangnya Allah satu demi satu, ya, enggak mungkin bisa. Sebagai penutup bab kasih sayang. Nanti kalau enggak, bukunya enggak pernah dibaca. Baca. Jadi cuma bahas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak rampung. Sebagai penutup tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Sampai ada satu hadis, man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi enggak mungkin jadi wali kalau enggak punya jiwa kasih sayang. Mimpi. Orang enggak punya jiwa kasih sayang mau jadi wali? Mimpi. Rasulullah SAW menciumi cucunya. Cucunya Hasan dan Husain diciumi. Diciumi. Jadi kalau ada kakek suka menciumi cucu, itu tanda cinta, tanda sayang. Kalau ada kakek belas gak pernah menciumi cucunya, berarti kakek ini hatinya udah mati. Jadi kalau jenengan mau nilai ini orang hatinya mati atau hidup, gampang. Mau nilai ini orang banyak rahmat atau sedikit rahmat dari Allah, gampang. Kalau dia sama orang lain penuh kasih sayang, ini rahmatnya banyak. Muslim kok sama cucunya sayang, suka cium, suka belikan oleh-oleh, suka ngajak main cucunya ya, atau dengan anaknya suka gendong, suka menciumi. Kadang ada bapak itu mencium anak juga enggak pernah, itu kan? Ada yang seperti itu. Lihat anaknya ya biasa-biasa saja, naudzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah menciumi seorang cucu beliau ya, Hasan dan Husain. Datang satu orang, "Ya Rasulullah, kamu ciumi cucu kamu seperti ini?" "Iya. Saya tuh punya anak sekian, enggak ada yang saya cium." Gak ada yang saya cium. Rasul menjawab bil makna, apa yang bisa saya perbuat kalau kasih sayang itu sudah dicabut dari hatimu? Artinya itu sifat yang sangat buruk. Ya, sifat yang sangat buruk. Nah, wali sifatnya harus punya sifat kasih sayang. Kalau gak punya kasih sayang, jangan berharap bisa jadi wali Allah. Buka semua kisah para wali, betapa sayangnya mereka pada orang-orang yang lain. Contoh, masih ingat kisah seorang wali yang dia jalan di pinggir di jalan. Lihat ada pemabuk muslim mabuk, kemudian tergeletak. Ya, tergeletak enggak sadarkan diri. Lisannya masih ngucap apa namanya? Bismillah atau apa ya? Berzikir gitu. Enggak sadarnya. Maka oleh wali tadi didatangi sambil ambil air, mulutnya itu dibersihkan. Karena masih keluar busa ya. Busa khamar gitu ya. Dibersihkan, disucikan sambil berkata, "Ini lisan yang menyebut nama Allah. Semoga tidak terkotori dengan yang najis." Dibersihkan tuh dengan sayang gitu ya. Bukan seperti orang zaman sekarang. Lihat orang mabuk seperti itu, sampah masyarakat. Ya kan? Kalau ini wali enggak didatangi, dibersihkan tuh, dibersihkan. Begitu siuman ya, masyarakat ngomong, "Kamu tahu enggak apa yang terjadi tadi?" "Kenapa?" "Ya, namanya orang mabuk masa tahu ya? Saya enggak ngerti. Tadi kamu ketika dalam keadaan mabuk, mulut kamu dibersihkan oleh Syekh Fulan. Oleh Syekh Fulan." Akhirnya dia nangis dan bertobat. Ini satu contoh cerita. Cerita yang lain masih ingat. Ketika ada seorang wali, Abu Yazid, kalau saya enggak salah, Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, beliau jalan malam-malam, ya kan jalan malam-malam, ada pemuda yang lagi gitaran sambil mabuk. Ya, beliau enggak ngerti kalau itu mabuk, dikasih salam, "Assalamualaikum." Yang lagi gitaran marah. Kenapa? Dianggap ini ucapan salamnya ganggu. Ya, ucap salamannya ganggu orang yang lagi asik gitaran. Gitarnya diangkat, dikeprokkan kepala Abu Yazid tadi, kepala orang soleh tersebut. Hasilnya draw, satu lawan satu. Kenapa? Gitar remuk, kepala bocor. Imbang kan, gitarnya remuk, kepala bocor. Orang solehnya bagaimana? Apakah kemudian kirim SMS, saya dipukulin, kirimkan orang-orang ke sini, hajar orang ini, apakah begitu? Apakah kemudian telepon sana, telepon sini, yuk kita balas ini, ini orang telah menyakiti saya, apakah begitu? Gak begitu Islam. Islam itu menghindari pertumpahan darah, menghindari kekacauan. Dia disakiti, didolimi, siapa nyakiti? Pemabuk. Yang mendolimi siapa? Pemabuk. Orang genah, gak genah, judulnya pemabuk, tapi agamanya Islam. Orang soleh mikir, yang tak koploki mati, neraka. Ini muslim. Mabuk itu dosa, tapi gak seberapa dibandingkan dosa orang yang meninggal dalam keadaan mabuk. Makanya orang soleh mikir, kalau ada pemabuk, jangan kemudian dilawan dengan kekerasan. Berarti kita orang yang bodoh, jenenge wong mendem kok mbok jak tukaran. Apalagi orang mabuk diajak ngomong, berarti sing ngajak ngomong bodoh mendeme. Paham maksudnya enggak? Lah orang mabuk diajak ngobrol, kira-kira yang ngajak ngomong ini normal atau enggak normal? Ngajak ngomong ke orang mabuk ya tunggu sadar baru dinasehati. Kan seperti itu. Nah, beliau pulang dengan kepala berdarah. Besok paginya panggil muridnya, beliau buat surat, tolong surat ini serahkan anak muda yang di pojok sana, kemudian kamu pergi ke pasar, beli buah-buahan, kirimkan kepada dia. Ini muridnya pergi, beli buah-buahan, surat serahkan. Singkat cerita, anak muda, ini ada surat dari guru saya. Siapa guru kamu? Tuh yang di pojok sana tuh, Pak Yai di pojok sana. Dibuka suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, tolong maafkan saya. Coba. Anak muda, tolong maafkan saya. Semalam saya mengganggu keasikanmu main gitar. Gara-gara saya, gitar kamu pecah. Ini ada uang bersama surat ini, belilah gitar yang baru dan maafkan kesalahan saya. Buah-buahan yang datang bersama surat ini itu sebagai penambal luka hatimu karena gitarmu rusak. Sekali lagi, tolong maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, yang model begini masih ada atau tidak? Hah? Masih ada enggak? Sekarang nafas yang banyak, nafasnya, nafas, ya kan? Bukan kasih sayang. Hasilnya apa? Anak muda dapat surat dari kiai besar seperti itu. Kira-kira marah atau nangis? Nangis, mau disentuh jiwanya kan? Yang disentuh adalah jiwanya. Orang dakwah itu pakai hati, bukan pakai kekuatan, bukan pakai apa namanya kepandian, tapi hati yang nomor satu, disentuh hatinya. Akhirnya apa? Nangis. Antarkan saya ke guru kamu. Ya, antarkan. Ya, antarkan. Langsung dipeluk, diciumi, bimbing saya ke jalan Allah. Mulai hari ini saya tidak mau mabuk, tidak mau gitaran lagi. Nih gitarnya biar pecah selama-lamanya. Mau saya remokkan serempu-rempunya. Ini yang buat saya lupa kepada Allah. Coba ini luar biasa gak? Luar biasa. Satu lagi orang soleh jalan di tepi laut. Masih ingat ini cerita-cerita lama. Coba kita kenang lagi. Orang soleh jalan di tepi laut. Kebetulan di laut ya ada kapal yang lagi ditambatkan di tepi laut. Di atas kapal itu isinya perempuan, anak muda, jogetan, gitaran, dem-deman. Lengkap gak? Lengkap kok, anak muda, perempuan, gitaran, jogetan, dem-deman. Iya. Tapi kapalnya di tepi laut. Nah, tinggal talinya diculkan, terus kelelep, selesai. Paham maksudnya? Kalau kapalnya ditenggelamkan, mati semuanya. Orang soleh jalan, lihat anak muda, jang, wah, asik gitu ya. Asik wedan, dem-deman gitu. Ya, dem-deman. Murid-muridnya orang soleh tadi, murid-muridnya teriak, wahai wali Allah, tolong doakan tuh orang-orang yang lagi mabuk-mabukan di tepi laut tadi di atas kapal itu, doakan kapalnya lelep tenggelam semuanya beserta penumpang-penumpangnya biar mati semua. Orang-orang seperti ini yang menyebabkan bencana di muka bumi. Oh, langsung orang solehnya angkat tangan. Wah, ini kalau kita yang begini cakep nih. Angkat tangan. Teriak, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Muridnya kaget. Duh. Pak Yai ki piye to ki? Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan saat ini mereka di dunia, tolong bahagiakan mereka di akhirat. Coba ini matematikanya gimana? Hah? Sebagaimana engkau bahagiakan mereka saat ini di dunia, bahagiakan mereka pula di akhirat. Wong mendem tambah ditungak ngene kan bingung to muridnya. Nah, kebetulan yang gitar-gitaran tuh lihat orang soleh yang terkenal ini lagi lewat, mereka yang dodok iki yang nganti didongak ki mati mati awake kabeh. Jadi orang dulu tuh yang ahli maksiat kalau ketemu orang soleh takut, takut apa? Takut didoakan yang buruk. Jadi wibawanya ulama itu betul-betul kelihatan. Nah kalau sekarang tambah nantang, dongakno aku ora wedi. Soalnya ya paham, wong soleh iki dongane ora mandi. Ya, doanya enggak mumpuni, enggak kelihatan. Orang dulu kan angkat tangan sedikit hasil, angkat tangan sedikit hasil. Sekarang angkat tangan sampai setinggi-tingginya enggak hasil, hasil. Bagaimana hasil? Yang dimakan haram, yang diminum haram. Ya, bahkan pakaiannya haram. Perbuatannya masih melakukan hal-hal yang memutuskan silaturahim dan lain sebagainya. Kita-kita ini beda dengan orang-orang soleh terdahulu. Hasilnya apa? Itu mereka langsung turun dari kapal. Turun dari kapal, datang menemui ulama tadi, dipegang kakinya, nangis gerong-gerong, tobat ya Allah, kami tobat, Pak Yai tolong bimbing kami ke jalan Allah. Murid-muridnya heran. Ya, setelah selesai pertobatan ini, muridnya bisikin nanya, Pak Yai, kok dongane mekaten to? Doanya kok seperti itu, ada apa? Dijawab, nah kalau saya doakan kelelep berarti saya doakan muslim masuk neraka. Coba nih mikirnya. Makanya kita ini jangan asal-asal mukuli umat Islam. Ya, umat Islam bahkan didungakin rokok-rokok barang itu aneh-aneh. Orang itu doakan semua masuk surga. Mikirnya coba, lihat mikirnya. Ini kalau saya doakan kelelep, kelelep tapi meninggal dalam keadaan su'il khatimah, tempatnya neraka. Nah, saya diperintahkan sama Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan. Seluruh manusia kita Tuhanmu dengan hikmah, cara yang bijaksana. Bijaksana. Saya pengen mereka tobat. Nah, kalau saya doanya, ya Allah, hancurkan mereka, enggak bakal tobat, tambah dendam. Tapi ketika saya seru mereka dengan kalimat, ya Allah, bahagiakan mereka, mereka tersanjung. Aku mendem ngene iki didongake bahagia ning akhirat. Ya, mereka tersentuh hatinya, akhirnya mau datang mendekat. Itu metode dakwah orang-orang terdahulu. Dan mereka enggak mungkin dibahagiakan oleh Allah di akhirat, kata nih orang soleh, sebelum mereka diberi tobat di dunia. Sebetulnya aku hanya ingin mendoakan, ya Allah, beri mereka tobat, tapi bahasanya dirubah, bahagiakan mereka di akhirat sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia. Ya, yang kami saya maksud bahagia dunia bukan dendamannya itu, bukan. Poin di mereka di dunia kan mengalami banyak kebahagiaan. Seperti itu. Nah, ini loh metode orang dulu dengan kasih sayang, dengan kasih sayang. Tapi kalau sekarang metode dakwah dengan kasih sayang ini sekarang jadi wajah Islam atau bukan wajah Islam? Mohon maaf loh ya, wajah Islam sekarang keren. Betul gak? Keren. Ketemu muslim kepada muslim perengutan. Ya, saya kemarin hadir di satu acara di Kemenak di Sukarjo gitu kan. Kemudian dibahas masalah tingkat toleransi antar umat beragama di Pulau Jawa ini, khususnya di Sukarjo dan sekitarnya, itu juara satu tingkat nasional. Maksudnya tingkat intoleransi, tidak toleransinya itu paling kecil. Jadi tingkat toleransinya paling tinggi antara muslim dengan non muslim, bagus. Cuman saya ngomong itu bagus, tapi satu hal yang lupa. Satu hal yang lupa, enggak digarap, enggak dipikirkan, tingkat toleransi antara muslim dengan muslim. Antara muslim dengan muslim. Ini tingkat toleransinya minim sekali. Minim enggak? Minim. Cuman beda sedikit itu udah seperti musuh ini. Ini musuh yang luar biasa. Tapi kepada non muslim yang nyata-nyata itu sangat berbeda, ketemu rangkulan. Betul kan? Oh, gimana kabarnya? Soalnya ada urusan dagang. Ada urusan duit, ada urusan kulit. Wah, datang lagi lho Pak ya. Oh, jangan buat ini. Masya Allah akrab. Ya enggak apa-apa, bagus itu. Itu Pak, bagus, akrab begitu enggak apa urusan dagang. Tapi kepada muslim yang beda pahamnya, kok bencinya luar biasa. Nah, ini kira-kira benar atau salah ini? Ini pasti suatu hal yang salah. Maka kita harus kembalikan semua dengan satu tema, kasih sayang. Nah, kira-kira bisa enggak? Harus bisa ya. Minimal kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, alhamdulillah hadirin yang Allah, ini sudah sampai selesai kasih sayang. Sekarang kita membahas mulai kalimatnya Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Sudah siap belum? Sudah bawa kitabnya belum? Terjemahannya? Belum? monggo diunjuk, ini minumannya belum dikeluarkan, sudah habis, boleh saya minum? Alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil ghaffar. Segala puji syukur bagi Allah yang maha esa dan maha menaklukkan. Kalau kita lihat sifatnya Allah maha menaklukkan ini, tidak ada satupun di alam ini yang bisa lepas dari sifatnya Allah ini. Semua ditaklukkan oleh Allah. Qahhar, dipaksa. Jadi kalau Allah sudah punya mau, ya, maunya orang itu datang ke sini, walaupun dihalangi oleh 100.000 orang yang akan datang ke sini. Al-Qahhar. Kalau Allah dah Qahhar, Yuqahhir. Allah memaksakan. Ya Allah memaksakan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah ini kita harus yakin. Allah punya sifat itu Al-Qahhar. Bisa menundukkan, bisa memaksa. Tapi Allah yang seperti itu Al-Azizil Ghaffar. Yang maha perkasa, maha menaklukkan, maha menundukkan, maha perkasa. Allah itu enggak seperti para raja. Raja bisa menaklukkan, bisa memaksa, bisa menindas. Saya mau nanya, sifatnya kasih sayang atau menunjukkan ekstrimnya? Ekstrim kan? Ekstrim. Tapi Allah yang punya kekuasaan seperti itu, ya, bisa memaksakan dengan segala macam cara. Allah bisa. Kun fayakun, selesai. Tapi Allah yang begitu selalu mengedepankan Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dikedepankan itu kasih sayangnya, bukan sifat kerasnya. Padahal Allah punya segalanya. Mukawwiril laili 'alan nahar. Allah itu yang membolak-balikkan siang dan malam, malam dan siang. Tadzkiratan li'ulil al-qulubi wal absar. Sebagai peringatan, sebagai pelajaran buat orang-orang yang punya hati dan orang-orang yang punya mata hati. Begini, orang-orang yang punya hati, berarti ada orang-orang yang gak punya hati ya? Apakah ada orang yang gak punya hati? Ada enggak? Semua orang punya hati. Tapi ada orang yang punya hati disebut gak punya hati. Kenapa? Karena hatinya mati. Karena hatinya keras. Karena hatinya gelap. Hatinya gelap, hatinya keras, hatinya mati. Maka disebut dia gak punya hati. Lah kita termasuk yang mana? Tengah-tengah, sok urip, sok mati. Sok kaku, sok apa namanya, lemes gitu ya. Kadang hatinya keras, kadang hatinya lembut. Kadang hatinya hidup, kadang hatinya mati. Coba sekarang banyak mana? Banyak kerasnya atau lembutnya? Kerasnya. Buktinya kerasnya hati apa? Contoh, saya mau kasih contoh bukti keras hati kita. Kalau ngantarkan jenazah, pada ingat mati atau ingat dagangan? Masya Allah. Coba jenengan pergi ke pemakaman ketika ngantar jenazah, berapa banyak orang yang masih pegang handphone, bahkan itu bisnis dalam di makam. Banyak gak? Banyak tuh. Bahkan kencan. Oh, bariki nonton bareng ya di makam. Kasarnya begitu ya. Habis ini kita mau makan di sana. Eh, kok cek kolumangan? Ya, oh lihat jenazah dikubur kok aja sempat mikir bariki mangan yang di gitu. Kira-kira kita ini artinya keras banget dah ini. Sayyidina Uthman bin Affan lihat makam nangis. Kita lihat makam biasa-biasa saja. Berarti ini atasnya seperti apa? Atasnya pol atau kol? Nah, berarti yang disebut ini kira-kira siapa nih? Lidawil qulub ini. Li'ulil qulub, orang-orang yang punya hati ini siapa nih? Para aulia as-solihin, yaitu para wali. Mereka ngerti ada siang, ada malam. Karena di surga itu enggak ada siang, enggak ada malam, sama semua. Ada siang dan malam itu cuma di dunia, adanya gelap, ada cahaya di dunia. Dan sebetulnya kegelapan itu enggak ada. Gelap itu ada enggak? Enggak ada. Ayo, ini pernyataan saya ini buat jenengan bingung. Bu, gelap itu ada enggak, Bu? Ada. Nah, sekarang saya mau nanya, Bapak, gelap itu ada enggak, Pak? Coba yang ngomong ada angkat tangan. Yang ngomong enggak ada coba angkat tangan. Loh, jadi ini apa nih? Abstain nih. Enggak ada yang angkat tangan. Sekarang saya mau nanya, gelap itu sebuah nama atau sebuah wujud? Nama. gelap. Gelap itu bukan wujud, tapi gelap itu sebuah nama. Nama untuk apa? Ketiadaan cahaya. Ketiadaan cahaya. Kalau cahaya enggak ada namanya gelap. Kalau cahaya ada namanya terang. Berarti gelapnya ada enggak? Enggak ada. Yang ada cuma cahaya atau tidak ada cahaya. Kalau cahaya enggak ada namanya gelap. Nah, saya mau nanya, sebetulnya matahari itu tenggelam atau enggak pernah tenggelam? Enggak pernah tenggelam. Matahari selalu bersinar. Karena posisinya bumi ini, ya kan, tidak kena sinar matahari, maka jadi malam. Begitu pula kita, kalau enggak kena sinarnya Allah, jadi ini petang dedet. Gelap gulita. Nah, terus gimana caranya biar kita ini enggak pakai siang malam kitanya nih loh. Hatinya enggak pakai siang malam. Kalau hatinya siang malam repot deh. Esok tobat, awan kumat. Ya, sore maksiat gitu ya. Ini hatinya siang dan malam. Bagaimana hatinya nyala terus biar nyala? Contoh, kalau lampu padam, kira-kira enak enggak? Ya, lagi di kamar mandi, tiba-tiba pet, lampu mati. Enak enggak? Enggak enak. Misalnya megang ciduk nih, gayung dipegang gitu ya, sudah di tangan, kemudian ambil airnya bisa mantap enggak? Enggak. Terus guyurnya bisa enak enggak? Enggak, gara-gara apa? Gelap. Nah, setelah itu ada korek. Padang kok. Padangnya banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi rasanya lebih enak atau enggak enak? Lebih enak. Terus korek ini ditaruh di lilin. Padangnya nambah enggak? Nambah besar. Cahayanya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Semakin enak enggak? Semakin enak. Kemudian jenengan pakai anduk, pakai baju, keluar ke depan. Rupanya begengser jeglek. Begengsernya jeglek. Klek. Biar nyala. Padang luar biasa. Semakin enak atau enak pol? Enak pol. Kenapa? Padangnya sempurna. Saya mau nanya. Nah, di hati kita ini oglangan. Ini sering jeglek atau... sering jeglek gak nih hatinya? Hah? Sehari berapa kali jegleknya? Hati kita ini sehari jegleknya berapa kali ini? Banyak? Gak bisa dihitung ya? Nyala, mati. Nyala, mati. Dan yang lebih ngeri, yang namanya kegiatan paling penting untuk biar nyala, pas nyala betul, itu kan ketika sholat. Tapi ketika sholat, oglangan, kan repot. Kita ini ketika sholat hati kita ogelangan, petang dedet. Kita ini waktu sholat seringkali hati kita petang dedet. Buktikan. Coba saya mau nanya ibu-ibu, jenengan dalam sholat ingat Allah sama ingat dunia banyak mana? Ngaku. Bapak-bapak sama juga, ya kan? Berarti kita podo. Wae. Judulnya Allahu Akbar. Tapi ketika Allahu Akbar ingatnya kepada siapa? Kompor, apalagi gendang rampung. Iya, kalau imamnya kesuwen, rukuk kok suwe banget. Ada imam rukuk, lama gitu rukuknya kok suwe banget. Padahal bacanya cuma 3 kali. Subhana itu kan dibaca 3 kali, tapi kok dibilang kok suwene rairam. Ya, kenapa? Karena hati kita gelap. Hatinya gelap. Coba kalau hatinya padang, das, murung. Masyaallah. Begitu hatinya murung, itu komentarnya langit. Lain tuh, imamnya kok cepet men yuk. Imamnya kok cepet men. Ini lain di komentarnya ya. Imamnya kok cepet men. Ya. Allahu Akbar, gak pengen rampung. Gak pengen rampung. Sujud, ngangkat itu males. Rasanya enak tuh sujud. Kok diangkat tuh berat. Eman-eman, ini lagi enak nih. Tempat atau saat paling dekat dengan Allah ketika sujud. Bedanya jauh atau sedikit. Sing siji gendang rampung. Sing siji, lu kok es rampung. Ya bu ya. Nah, kira-kira kapan kita pernah merasakan yang seperti itu? Saya yakin pasti masing-masing di antara kita pernah, walaupun cuma sebentar, ya kan? Cuma sebentar. Itu berarti pas hati kita murung. Hati kita padang. Biasanya ketika pergi umroh, pergi haji, itu hati pada murung biasanya. Kenapa kok pada murung? jeneng atine ya cek peteng ning jejere murup kabeh dadi padang. Paham enggak? Dikatakan oleh para ulama seperti di majelis ini, hati saya jadi murup, hati jenengan murup karena biasanya peteng tapi kumpul dadi murup. Kenapa? Karena sebetulnya kita enggak oglangan sama sekali. Sebetulnya masih ada koreknya. Korek kecil-kecil. Ya, korek kecil-kecil. Tapi kumpul, ada ternyata datang ke sini ada yang bawa lampu 1000 watt, alhamdulillah. Ya, ada yang bawa lampu cuma 5 watt. Ada yang bawa lampu setengah watt. Ada yang bawa lampu 10.000 watt. Kumpul jadi satu. Lah kalau lampu yang kecil besar jumlahnya banyak dikumpulkan jadi satu, jadinya padang enggak? Padang kan? Jenengan bawa tintir kecil. Tintir kalau buat kamarnya sendiri kan kecil. Tapi kalau kemudian kumpul 100 orang di kamar jenengan bawa tintir semua, jadi padang enggak? Padang. Bisa dipahami? Nah, di majelis ilmu yang seperti ini, tintir-tintir kecil, tintir besar kumpul jadi satu, sehingga hati kita jadi padang luar biasa. Ini baru pengajian seperti ini. Bayangkan di Arafah seperti apa kira-kira? Mendadak iso nangis. Aku kisah umur-umur orang tahu nangis kok nengkini nangis terus loh ya. Biasanya peteng dedet nengkini padang. Di sini menyala di Arafah dia bisa menyala. Ketika tawaf bisa menyala. Kenapa? Kumpul dengan cahaya yang begitu besar. Nah ini menghidupkan cahaya ini penting. Cahaya di hati biar hidup, caranya bagaimana? Ada isyarat tadi. Al-Azizul Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Kalau cahayanya pengin hidup, ya minta ampun. Sekarang pertanyaan, minta ampunnya satu hari banyak atau sedikit? Ulangi lagi coba, ini udah sering saya sampaikan ke saya dan hadirin semuanya. Kita itu habis sholat istighfar 3 kali kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfarnya tenanan atau mung apa cuman anu apa? Cuman ya ora pantes yang istighfar gitu loh. Kira-kira istighfarnya udah betulan belum? Belum kan? Padahal itu istighfarnya istighfari satu hari atau istighfari sholat? Itu cuma istighfari sholat. Astagfirullah, sholat kok ngelamun. Astagfirullah, kok ya ora usuk meneh. Astagfirullah, mongko ya cek lali rakaat loro apa papat. Ya, istighfari sholat, sholatnya itu pun setelah sholat disuruh istighfar buat apa? Ya ora paham. Astagfirullah sambil ngelamun. Makanya Rabiul Adawiyah berkata istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita butuh diistighfari. Nah, tugas kita sekarang perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Nah, malam hari ini saya mau ngajak ini kan untuk doa dan zikir biar hati kita semakin murup. Ya, biar semakin murup. Kalau hatinya itu murup, pulang dari sini syukur-syukur, murupnya rodok gede, sampai rumah bisa buat apa itu loh, kalau namanya cetek geni. Orang bilang cetek geni buat nyulut api. Ya, buat nyulut api biar jadi obor untuk menyalakan api yang lebih besar. Artinya dari sini dibawa pulang sampai rumah, cahaya di rumah bisa murup. Nah, kalau cahaya di rumah masing-masing murup terang, nanti nulari tonggone, ya kan? Kalau kemudian ini tertular, satu kota bisa padang luar biasa. Nah, cuman sayangnya seringkali di majelis murup sampai depan mati. Kenapa? Anginnya banter, ya kan? Makanya kita jaga nih, ojo nganti mati, tutup, tutupi begini, ya kan? Ojo nganti mati, terutama yang muda, kena SMS langsung mati, ya kan? Langsung mati, jangan sampai dijaga betul nih, sedikit demi sedikit kita jaga, bawa pulang. Mari kita bersama-sama berzikir ya, berzikir dan berdoa. Coba Mas Roni. Ya, kemarin nenong-nenggungnya masih ingat gak? Ya, coba bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.

Terima kasih ya Allah, karuniamu tak pernah berhenti terhadap kami. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah, Engkau letakkan dalam hati kami rasa cinta kepada ilmu. Engkau letakkan dalam hati kami rasa cinta kepada ibadah. Terima kasih ya Allah, Engkau bawa kami ke tempat-tempat yang Engkau rahmati. Engkau bawa kami ke tempat-tempat yang Engkau ridai. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kepada kami orang tua yang baik, orang tua yang penuh cinta, orang tua yang penuh sayang, orang tua yang membimbing kami ke jalan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau karuniakan kepada kami majlis ini, Engkau karuniakan kepada kami majlis-majlis lain yang seperti ini. Ya Rabbi, di malam hari ini kami tengadahkan tangan memohon kepada-Mu ya Allah. Kami hamba yang penuh dosa, kotor, zalimun li nafsih, tolong ampuni kami ya Allah. Tolong ampuni kami ya Allah. Tolong ampuni kami ya Allah. Tolong maafkan kami ya Rabbi. Jangan siksa kami. Tolong jangan siksa kami. Jangan biarkan kami tersiksa dimanapun kami berada ya Allah. Kami pengen surga-Mu ya Allah. Kami takut kepada neraka, takut pada siksa kubur. Ya Allah, tolong selamatkan kami ya Rabbi. Tolong selamatkan kami. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rahmati kami, sayangi kami, maafkan kami, jangan usir kami ya Allah. Ya Rabbi, kami mohon kepada-Mu, ampuni semua dosa kami. Kendati kami bandel ya Allah, kendati kami bandel ya Allah, sering mengulangi, tolong ampuni kami selalu dan selama-lamanya. Ya Rabbi, jadikan hati kami cinta kepada-Mu, dapat merasakan manisnya mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dapat bangun di malam hari untuk berzikir kepada-Mu, bermunajat kepada-Mu, bercakap-cakap dengan-Mu ya Allah. Jadikan kami dapat sholat berjamaah ya Allah. Jadikan kami dapat sholat berjamaah selalu ya Allah. Jadikan kami dapat sholat dengan baik di awal waktu, tepat waktu, dalam waktu yang Engkau cintai ya Arhamar Rahimin ya Allah. Jadikan kami dapat merasakan manisnya membaca Al-Quran, dapat merasakan nikmatnya mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dapat merasakan ya Allah nikmatnya berzikir kepada-Mu. Ya Rabbi, kami mohon kepada-Mu, teruntuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya teruntuk semua yang hadir di majelis ini, yang melihat atau mendengar majelis ini, keluarga dari semua orang yang hadir di majelis ini. Ya Allah, dengan segala kekurangan kami, kekotoran kami, dosa kami, keburukan kami, kami mohon kepada-Mu ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan kami bersaudara di dunia hingga di akhirat. Ya Allah, jadikan kami semua bersaudara di dunia hingga di akhirat ya Rabbi. Masukkan kami ke dalam surga bersama-sama ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga bersama-sama ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami cinta kepada para walimu ya Allah. Kami cinta kepada orang-orang soleh ya Allah. Ya Rabbi, kumpulkan kami bersama beliau-beliau ya Allah. Ya Allah, jangan usir kami dari kelompok beliau-beliau ya Rabbi. Jangan usir kami dari kelompok para walimu ya Allah. Wahai para awliya wassalihin, wahai para awliya wassalihin, wahai hamba-hamba Allah yang soleh dimanapun kalian berada, jangan usir kami dari kelompok kalian. Jangan jauhkan kami dari kelompok kalian. Masukkan kami dalam kelompok kalian. Datanglah kalian ke majlis-majlis kami, wahai orang-orang yang soleh dimanapun kalian berada. Datanglah kalian ke majlis-majlis kami ya Allah. Bawalah orang-orang soleh hadir di majlis kami ya Allah, sehingga kami dapat hadir di majlis orang-orang yang soleh ya Allah, sehingga kami dapat duduk bersama orang-orang yang soleh ya Allah, sehingga kami dapat berteman dengan orang-orang yang soleh ya Allah, sehingga kami dapat dicintai dan mencintai orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Rabbi, kami ingin dekat dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Kami ingin dekat dengan para awliya wassalihin ya Allah. Ya Rabbi, kami ingin dibimbing selalu ya Allah. Kami ingin dibimbing terus ya Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Kami tak kuasa ya Allah. Wahai hamba-hamba Allah yang soleh, kami adalah hamba-hamba yang lemah. Nahnu dhu'afa, kami orang-orang yang lemah ya Rabbi. Ya Allah, tolong jadikan kami semua masuk dalam kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, para walimu mendapatkan kenikmatan dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi, ya Allah, para walimu dapat memandang wajah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu ya Allah, izinkan kami memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Hadirkan beliau dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Hadirkan beliau dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, sehingga beliau tersenyum kepada kami. Allahumma ya Rabbi ya Allah, permohonan kami teruntuk anak-anak kami ya Allah, teruntuk semua keturunan kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah, yang belum terlahirkan ya Allah. Catatlah semuanya minal awliya wassalihin. Catatlah semuanya minal awliya wassalihin. Catatlah semuanya minal awliya wassalihin. Ya Allah, lindungilah keturunan kami semua ya Allah. Selamatkan keturunan kami semua ya Allah. Jadikan semuanya minal awliya wassalihin. Jadikan anak-anak yang benar, yang baik, yang selamat dunia hingga sampai ke dalam perjuangan bertemu denganmu ya Allah. Ya Rabbi ya Arhamar Rahimin, tolong menjadikan kami orang tua yang baik, ma'lutuful afiyah, orang tua yang benar, ma'lutuful afiyah, orang tua yang saleh, ma'lutuful afiyah. Ya Rabbi, kami mohon kepadamu teruntuk keluarga kami yang telah meninggal dunia, anak kami, orang tua kami, kakek kami, orang-orang yang dahulu pernah hadir di majlis ini, sahabat-sahabat kami ya Rabbi yang telah berpulang ke sisimu ya Allah. Wabil khusus teruntuk Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Wal-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habshi Wajaddi Ahmad, Wajaddi Ali ya Rabbi, wa Ammi Ali ya Rabbi. Jadikan semuanya di alam barzah sana bahagia ya Allah. Jadikan semuanya di alam kubur sana tenteram ya Allah. Jadikan semuanya alam kuburnya terang benderang ya Allah. Jadikan semua alam kuburnya seluas surgamu ya Allah. Jadikan mereka semua bahagia sebahagia-bahagianya di sana ya Allah. Ya Rabbi ya Allah, kelak susulkan kami bersama mereka ya Allah di negeri keridhaanmu ya Allah. Kelak ya Rabbi, sampaikan kami bersama mereka ya Rabbi alam yang indah yang penuh nikmat. Ya Allah, teruntuk kami semua. Kami mohon kepadamu ya Rabbi, setelah kami berusia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan dan ketenteraman, kami mohon kepadamu ya Allah, beri kami husnul khatimah. Beri kami semua husnul khatimah. Ya Allah, kepada siapapun yang membenci kami, kepada siapapun yang tidak suka kepada kami, kepada siapapun yang memusuhi kami ya Rabbi, tolong jadikan semuanya saudara kami ya Allah. Jadikan semuanya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan di dunia dan di akhirat ya Rabbi. Jadikan semuanya sebagai saudara yang bersama kami berjuang di jalan-Mu ya Allah. Hapuskan iri dengki dari hati kami ya Arhamar Rahimin. Hapuskan iri dengki kesombongan dari jiwa ini ya Allah. Jadikan hati kami bersih sebersih-bersihnya ya Allah. Hati yang penuh cinta, hati yang penuh sayang, hati yang punya sifat dari sifat-sifat-Mu Ar-Rahman Ar-Rahim ya Rabbi. Kami mohon kepada-Mu, inilah doa kami, tolong kabulkan ya Rabbi. Ya Allah, teruntuk semua orang yang menitipkan doanya kepada kami dan belum sempat kami bacakan ya Arhamar Rahimin. Apapun doa mereka yang baik, wujudkanlah ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk yang ingin menikah, teruntuk yang ingin mendapatkan anak keturunan, yang sedang mengandung ya Arhamar Rahimin. Wabil khusus teruntuk akhina Taufan wa zaujatihi Martia Rubianti ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kandungan yang dikandungnya, anak keturunannya, semua ibu bapaknya, semua dari semua yang sedang hamil ya Arhamar Rahimin, semuanya sehat, kelak lahir dengan sehat, jadi anak yang soleh dan solehah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kembalikan kami ke rumah masing-masing selamat dunia hingga akhirat. Jadikan rumah kami rumah yang penuh cahaya. Jadikan rumah kami rumah yang menjadi rumah yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati ikfi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti wa tubni fi diwani sadati واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Bapak Ibu sekalian, ini ada pengumuman. Hadirilah pengajian akbar kegiatan rutin Lailatul Istima' MWCNU Kecamatan Klego besok pada Sabtu Pon malam Ahad Wage 15 Desember. Besok malam ya. Besok malam, malam Ahad, jam 19 WIB sampai selesai. Tempat halaman Masjid NU Center Pulau Sari Banyu Urip Klego. Pembicara insyaallah saya sendiri Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Ya, dimeriahkan Hadroh Ibnu Kecamatan Klego. Kemudian hadirilah Hall K. Ageng Gribek Jatinom pada Rabu malam Kamis Wage 26 Desember jam 8 sampai selesai. Tempat Oro-Oro Tarwiyah Jatinom. Maidho Hasanah insyaallah Kiai Haji Samsudin Asrofi MH Hum PWNU Jawa Tengah. Kemudian Kiai Haji Mahtur dari Semarang. ya, dan diawali dengan qiraah Quran bil ghaib mulai pukul 7 pagi sampai selesai, itu qiraatul Qurannya. Tapi kalau acara haulnya nanti jam 8 malam hari Rabu 26 Desember. Ya. Ini sudah jam 10 lewat 10. Insyaallah nanti Jumat depan kita ketemu lagi. Saya mau nanya. Kalau ditutup doa begini enak atau enggak enak? Enak ya. Nanti jadi biar ini saya lagi cari bentuk-bentuk tambahan buat majelisnya. Doa itu enaknya diletakkan di belakang lebih enak ya. Lebih enak biar hati kita pulang itu apa? Murup, sumringah, seger, enteng gitu pulangnya ya. Kemudian untuk doa yang tadi Allah baca al-fito'atika farhi wa sururi, kelihatannya banyak yang belum punya ya. Ya, dulu kan sudah pernah ada di buku itu ya, tapi banyak yang belum punya. Kalau Jumat depan dikasih mau? Mau atau mau? Ya insyaallah Jumat depan saya kasih satu-satu. Ya, dibawa pulang silakan diperbanyak sendiri Zan sendiri. Terus saya mau nanya, jenengan mau doakan anaknya enggak? Mau. Kalau saya kasih doa orang tua buat anak mau enggak? Mau dok atau diamalkan? Diamalkan. Insyaallah ini Jumat depan saya kasih doa orang tua untuk anak. Mau? Mau. Sekaligus saya buatkan untuk apa namanya Darul Quran besok Ahad, ya. Jadi nanti kalau udah dapat Jumat depan, yang dapat satu itu difotokopi berbanyak, sebarluaskan, kasih orang lain biar pada mendoakan anaknya. Itu aset anak kita adalah aset kita. Kalau kita berhasil di anak kita, insya Allah berhasil di cucu kita dan seterusnya. Yang terakhir, buat yang pengen buku apa tentang Birrul Walidain, itu udah saya cetak ulang, buku surga di depan mata, harganya tanya aja di depan. Ya, demikian. Wabillahi taufik. Oh, sama rekaman VCD sudah ada ya? VCD yang dua pekan lalu sudah ada. Itu satu judul ada dua keping gitu ya. Karena kan jamnya lama ya, di atas satu jam setengah rata-rata. Jadi harus satu CD dua keping satu judul. Demikian, mohon maaf. Insyaallah barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.